Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadha syahril karim ala siyam yal qiyam. Allahumma ya rabbana ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. رب مرسى dimanapun anda berada, para pendengar, hadirin, hadirat, para santri, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di halaqah fajar, yang kita akan belajar fikih dengan fikih praktis yang pada pertemuan yang lalu kita sengaja dahulukan bab puasa, kemudian kita akan kembali kepada bab toharoh dan sholat nanti. Kita lanjutkan 9 orang yang boleh berbuka puasa sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Saat ini waktunya kita membahas tentang puasa. Bagaimana berpuasa? Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Itu puasa. Terbitnya fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Fajar itu ada dua. Ada fajar yang bohong, ada fajar yang beneran. Fajar yang bohongan itu memang ada cerah di ufuk timur, akan tapi itu belum masuk subuh. Dan ada orang tertipu dikira itu sudah subuh. Cirinya adalah terangnya itu tidak merata. Hanya ada terang menjulang begitu. Kalau digambarkan dalam kitab fikih seperti ekornya serigala. Pokoknya menjulang begitu. Akan tapi itu nanti akan redup dan hilang, kemudian muncul cerah di ufuk timur merata. Merata di ufuk timur, maka itulah fajar shadiq dan masuk waktu subuh. Bersama masuknya waktu subuh, dimulailah saat itu puasa. Nah, puasa menjauhkan atau menghindar, menahan diri dari hal yang membatalkannya. Lalu apa yang membatalkan puasa? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu di majelis tafsir kalau tidak salah atau hadis. Tapi enggak ada masalah sekarang diulang. Yang membatalkan puasa, karena kalau tidak tahu yang membatalkan, enggak akan bisa puasa. Wong judul puasa saja, definisi puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Orang disuruh puasa enggak bisa. Apa yang membatalkan puasa? Maka membatalkan puasa ini termasuk yang harus didahulukan untuk diketahui. Yang membatalkan puasa itu ada 9. Kalau kemarin 9 orang yang boleh berbuka puasa, sekarang 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang pertama masukkan sesuatu ke lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Intinya adalah sesuatu yang masuk ke dalam. Dalam, ini kan masuk ke dalam, lubang yang 5. Yang kedua, bisa dihafal dulu, biar kita hafal dulu. Yang kedua adalah mirip-mirip, urusan ini, urusan dalam. muntah dengan sengaja, dan sengaja yang muntah dengan sengaja dijejer karena dekat dengan urusan keluar masuknya makanan dari mulut, biar mudah dihafal. Pertama, masukkan suatu dari salah satu lubang lima, lubang ini mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat, biar mudah dihafal, yang ketiga adalah bersenggama, berhubungan suami istri, biarpun tanpa keluar mani. Berhubungan biarpun tanpa keluar mani, dengan sengaja. Berhubungan dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa hubungan. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa hubungan. Tanpa hubungan suami istri. Nanti dijabarkan. Ini perlu dihafal dulu. Sebab kita perlunya harus hafal. Bukan hanya sekedar tahu. Yang kelima, enam, tujuh, ini mirip semuanya. Biar mudah dihafal. Lima, enam, tujuh, haid, nifas, melahirkan. Akan mudah dihafal. Jadi jangan sampai santri al-bahjah gini saja enggak hafal, keterlaluan kamu nak. Cara menghafalnya pun sudah dipaskan. Apa? Haid, nifas, melahirkan. Baik. Sudah. Dapat berapa? 7. 8 dan 9 itu satu-satu ini. 8 sendiri, 1 sendiri. Yang ke-8 adalah hilang akal. 9 adalah murtad. Hafal dulu. Memasukkan suatu ke salah satu lubang lima, muntah dengan bersenggama biarpun. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan. Kemudian yang ke-8, hilang akal. 9 adalah murtad. Sudah. Jangan mikirin lagi yang batalkan. Kita bahas dari yang pertama. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima adalah, ya berharap puasa sudah selesai hari ini, karena fikih yang lainnya masih banyak. Pelajaran puasa harus selesai hari ini kalau bisa. Masukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Sesuatu itu apa saja? Lubang mulut? Apa saja? Petasan juga batal, nak. Apa saja, bukan harus makanan. Apa saja? Sendok masukkan. Hah? Masukkan satu ke lubang mulut, biar melek kamu, ngantuk pagi-pagi ngantuk. Masukkan satu ke lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Lubang mulut, yang dimaksud lubang mulut adalah nelan. Nelannya. Jadi nelannya yang membatalkan. Selagi tidak ditelan, enggak batal. Harus paham. Di siang hari bulan Ramadan, kamu masukkan es krim ke dalam mulutmu, permen masukkan mulut, ya enggak batal puasanya. Asalkan jangan ditelan. Sebab yang batalkan adalah nelannya. Enggak usah ragu dalam hal ini. Pokoknya masukkan ke mulut, asalkan tidak ditelan, tidak batal. Cuman kalau urusan makanan dan yang lainnya makruh, tapi tidak batal. Bahkan ada yang sunnah masukkan ke mulut. Masukkan air ke dalam mulut untuk berkumur dalam wudu. Ayo. Kalau kumur di mana? Di mulut atau di kuping? Mulut. Masukkan ke mulut, batal enggak? Asalkan jangan telan. Tapi selain daripada kumur untuk wudu, hukumnya makruh. Memasukkan makanan ke dalam mulut, hukumnya makruh. Batal atau tidak? Tidak, Pak. Ada. Banyak orang bertanya di sini. Ada pertanyaan suatu ketika ini, dokter gigi tanya. Pas ini. Di ikatan dokter di mana gitu, ada dokter gigi yang bertanya. Buya, gimana hukumnya? Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Padahal sudah diterangkan loh. Kata tadi kan sudah paham. Iya, kalau sikat gigi mana? Ya sama. Sikat gigi tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Paham enggak? Cuman makruh kalau sikat gigi malam, cuman tidak batal. Asalkan jangan, enggak usah ragu, fikih itu harus jelas. Bertanya lagi, cabut gigi gimana Buya di siang hari bulan Ramadan? Memang kan sikat gigi anak, kan keluar darah. Sama ada giginya, sudah. Sama hukumnya. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa asalkan darah sama giginya jangan ditelan. Nah, kan susah Buya. Ya kan susah jangan cabut siang hari kok. Jelas? Jadi enggak boleh ragu. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah nelannya. Nelan itu yang batal. Baik, kemudian ada hal lain lagi urusan dengan nelan. Masalah nelan ludah. Nah ini. Gara-gara nelan bisa tertipu. Waduh, yang membatalkan adalah nelan. Nah, saya kan setiap hari nelan ludah. Batal dong saya. Ini salah paham lagi. Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Jangan sampai ada santri tidak paham, keterlaluan kamu tuh. Kadang-kadang ada yang sepele-sepele santri tidak paham. Jadi kamu tuh perlu paham, Nak ya. Kalau belajar itu dahulukan paham, bukan kamu sibuk nulis dulu. Nulis harus, setelah kamu paham kamu tulis. Jadi belajar itu kalau dari paham itu enak, enggak susah. Sebab dengan paham itu sendiri akan lengket di otak kita. Tapi kalau enggak paham bersama berakhirnya majelis enggak paham. Enggak ingat. Nah, masalah nelen. Tadi yang membatalkan puasa adalah nelen. Ibu-ibu pulang ke rumah ngantuk ini, aduh nelen. Akhirnya dia menganggap puasanya batal kalau dia nelen ludah. Kan ludah ditelen. Padahal ulama juga jelaskan, biasanya fikih praktis jelaskan, nelen ludah judulnya beda. Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan. Ada syaratnya. Kalau memenuhi syarat ini enggak batal. Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Jika satu, ludahnya sendiri. Hati-hati, kalau ludah tetanggamu batal, Nak. Ludahnya orang lain, kamu ambil, kamu minum, ya batal. Hah? Ludah. Harus ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih berada di tempatnya, yakni di mulutnya sendiri. Maka dari itu kalau sudah ludah dikeluarkan, misalnya ada satu anak iseng, gara-gara nelen ludah katanya enggak batal, akhirnya dia nyimpan ludah di gelas. Dimasukkan kulkas lagi. Setengah gelas. Diminum batal enggak? Batal. Karena ludahnya sudah keluar dari mulutnya. Jijik. Namanya contoh, enggak ada orang lakukan. Tapi kadang-kadang orang kelainan. Batal. Biarpun ludahnya sendiri, tapi ludahnya sudah keluar dari tempatnya, dari mulutnya. Yang ketiga adalah ludah tidak bercampur dengan apapun. Kalau ludahnya campur sama es krim, sama permen, batal. Baik, sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya, sampai banyak, asalkan di dalam mulut, dan ludahnya sendiri, dan belum bercampur dengan yang lain, kemudian ditelan, batal tidak? Tidak batal, karena memenuhi syarat tiga tersebut. Selesai. Masalah urusan urusan nelen sudah mulut, masalah mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang dimaksud lubang hidung itu lubang hidung yang mana? Sebab selalu ada pertanyaan memang. Padahal ya kita selalu ngomong rak. Namanya orang kan tidak semuanya bisa dengar. Selalu ada pertanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ini selalu ada pertanyaan. Apakah di media yang kita di koran waktu itu atau di aduk? pertanyaan secara langsung kadang-kadang. Gimana hukumnya gara-gara ini? Tanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ketahuilah bahwa yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas. Yang seandainya yang masuk itu adalah air, maka kita akan merasakan segerak panasnya, nyegerak. Pernah keselak, selak hidung, bukan keselak tenggorokan. Nah ini panas. Jadi yang membatalkan adalah di tempat tersebut. Jika kita masukkan sesuatu masih di lubang bawahnya, bukan masuk lubang yang kalau seandainya itu air akan nyegrak, akan panas di hidung kita. Selagi bukan di tempat tersebut, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, memasukkan sesuatu ke lubang hidung, asalkan masih di bawah ini, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi. Ngupil, ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, hanya perlu adab sedikit, jangan depan orang ngupil. Ya baik, itu hidung. Telinga. Masukkan suatu ke lubang telinga, ini tolong faham ya, jangan ngantuk. Lubang telinga dalam mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Malik. Memasukkan suatu ke lubang telinga itu batal. Korek kuping, batal. Ukuran kuping, ini kuping bagian dalam. Yang membatalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke telinga bagian dalam. Lah bagian dalam itu yang mana agar kita tahu? Bagian dalamnya kuping atau telinga kita adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Artinya kalau untuk mengetahui mana luarnya, masukkan kelingkingmu. Yang bisa, asal kelingkingnya murni, kelingkingnya utuh, belum ada, tidak ada kuku yang dilancipkan. Kalau seandainya engkau masukkan telinga, jari kelingkingmu ke telinga semacam ini, maka ini masih bagian luar dan tidak batal puasa. Tapi kalau lebih daripada kelingking, kelingkingnya dipasang lancip sedikit, masuk ke dalam, batallah puasa. Jadi kalau ngorek kuping dengan jemari ini enggak batal puasa. Karena masih bagian luar. Selesai? Tinggal lubang depan, mohon maaf. Membatalkan puasa masukkan ke lubang depan. Ini biasanya terjadi pengobatan. Seorang laki-laki ada perlu pengobatan, diteteskan sesuatu obat ke lubang depannya. Batal. Wanita sama, ada pengobatan, kadang ada kapsul, apa pengobatan macam-macam. Untuk. Jadi masukkan sesuatu ke lubang. Kalau laki-laki adalah lubangnya kemaluan, ditetesin, batal. Kalau wanita adalah yang dimasuk bagian dalamnya adalah wilayah yang lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh perut jemari saat istinja. Wanita lebih tahu. Jadi kalau wanita itu membersihkan dirinya, beristinja, bersuci dari bekas air kencing dengan perut jemari ini, biarpun ditekan seperti apa, itu masih bagian luar dan tidak membatalkannya. Dan tidak usah ragu. Dan hendaknya wanita kalau ingin membersihkan diri dengan cara seperti ini. Jangan seperti orang kena was-was. Sehingga harus ada sabun di tangannya, dimasukkan ke dalam, sehingga akan tertinggal sisa-sisa, akan menjadi penyakit di tempat tersebut. Sementara tempat tersebut tempat yang harus dijaga kebersihannya. Dan termasuk wanita harus tahu bahwa ada mungkin di saat bepergian dan sebagainya, jika harus buang air kecil, jangan memaksakan diri, harus dibersihkan dengan air yang kita tidak tahu sumbernya, asalnya dari mana. Bak-bak di toilet umum, hati-hati. Karena wilayah-wilayah yang harus bersih sekali. Maka wanita dan laki juga sebetulnya. Kalau toilet-toilet umum, maka lebih baik di saat kita tidak tahu persis, tidak yakin bahwa airnya itu ya bersih, maka lebih baik gunakan tisu, kita babnya nanti di bab fikih praktis, bab istinja dengan batu, termasuk di dalamnya adalah dengan tisu. Enggak usah pakai air. Jangan kena was-was. Sebab ini adalah wilayah harus dijaga kebersihannya. Ini adalah sama laki dengan perempuan. Jadi wilayah itu dijaga. Air yang akan kita gunakan membersihkan juga harus air bersih. Jika yakin, airnya kurang yakin kalau itu bersih, takut ada bakteri dan sebagainya, maka cukuplah dengan tisu yang nanti akan kita belajar, bab istinja dengan batu dan sepadannya. Nah wanita harus bersih. Kemudian juga kalau ingin menyentuh wilayah tersebut, pastikan tangan itu bersih. Karena banyak kekotoran-kekotoran masuk wilayah tersebut. Na'udzubillah. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah masuk ke wilayah tersebut. Jadi kalau seorang wanita itu beristinja itu, ternyata jarinya dibengkokkan begini, batal. Tapi kalau dengan begini saja tidak. Tapi kalau dia iseng jarinya dibelokkan ke dalam, maka batallah puasanya. Lubang belakang juga sama. Cara mencucikan lubang belakang cukup dengan perut jemari. Kalau ternyata dimasukkan ke dalam, batallah puasanya. Sudah selesai. Lima hal. Apa? Satu, nomor satu, memasukkan suatu ke lubang yang lima. Harus hafal ini. Di luar kepala. Dan nanti diajarkan. Kalau ngajar begini aja gak usah pakai buku. Keterlaluan kalau ngajar pakai buku. Memudah begini aja. Hah? Jangan tergantung dengan tulisan. Dihafal semuanya. Yang kedua, muntah. Muntah dengan sengaja, muntah itu sebenarnya keluarnya sesuatu dari dalam. Muntah, dan muntahan adalah najis. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah dengan sengaja, batal. Tidak tahu caranya muntah dengan sengaja mungkin. Nyium bau yang tidak enak sampai muntah. Atau dikorok-korok muntah, batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, mabuk di kendaraan, tiba-tiba muntah, tidak batal puasa. Muntah yang tidak sengaja, tidak batal puasa. Tapi ada syaratnya. Hati-hati, ini penting sekali. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya dengan catatan. Bab ludah. Catatannya tidak boleh nelan ludahnya. Kecuali sudah berkumur dengan air yang suci dan mensucikan. Air yang bisa dipakai wudu. Kenapa? Sebab yang namanya muntahan itu najis. Keluarnya lewat mulut. Maka mulut kita najis. Dan kita akan belajar bagaimana cara mencucikan najis. Mencucikan najis harus dengan air. Hati-hati. Jika di dalam mulut kita ada najis muntahan, kalau kita belum berkumur maka mulut kita tetap najis. Biarpun kita sudah meludah dan meludah sampai bersih dengan ludah, maka ludah bukan air yang bisa mensucikan. Maka mulut kita biarpun sudah meludah 1000 kali dan bersih tetap. Nah, nyambung tidak? Melek enggak? Kalau tanganmu kena najis, gimana cara mensucikannya? Dicuci dengan air. Mulutmu kena najis, diapain? Berkumur, dicuci dengan air. Kalau belum dicuci dengan air, maka mulutmu selamanya najis. Ini jarang diperhatikan. Maka cara mencucikan mulut sama dengan cara mencucikan najis yang lainnya. Mulutmu kena najis, ambil air yang bisa dipakai wudhu, air kemasan boleh. Masukkan ke mulut, dikumur. Sama kalau ini kena najis, dituangkan, dibersihkan. Masukkan ke mulut, dikumur, buang, selesai. Nah, kenapa kalau belum kumur kemudian ditelan membatalkan puasa? Karena apa? Memang nelan ludah tidak batal asalkan ludahnya tidak bercampur dengan apapun. Nah ini ludahnya telah bercampur dengan najis. Paham atau tidak? Karena ludahnya telah bercampur dengan najis, kalau ditelan bagaimana? Batal. Makanya kalau ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, kemudian belum sempat kumur, maka hati-hati. Jangan nelen ludah dalam puasa. Ditahan dong. Ngeludah terus di sini baru sah. Tapi dalam keadaan gak ada muntahan kok ngeludah terus, itu was-was namanya. Tapi kalau di sini, karena dia muntah, karena cari air belum ada, maka yang bisa ia lakukan apa? Jangan nelen ludah. Sampai ketemu air berkumur, baru setelah itu dia boleh nelen ludah. Selesai. Masalah berkumur tadi lihat. Berkumur dalam wudhu tetap sun. Nah, berkumur dari najis hukumnya wajib. Kalau tidak ketelen, ini wajib kumur di sini. Kalau kumur di dalam wudhu sun, dan setelah kumur kamu tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah berkumur begitu, Asalkan air sudah dibuang 100%, dingin-dingin yang tersisa di mulutmu itu tidak membatalkan. Karena itu hanya dingin, dinginnya rasa saja. Bukan berarti ada airnya, enggak, dinginnya saja. Maka enggak usah sampai ngeludah-ngeludah berkali-kali, enggak enak dilihat tetangganya itu ya. Kalau habis kumur sudah selesai, enggak usah. Kecuali kamu curang, kumurnya dikeluarkan 90%, selebihnya mau ditelan, batal. Asalkan waktu kamu membuang air kumur 100%, sudah enggak usah mikirkan sisa yang ada di mulutnya. Ada dingin-dingin? Enggak, dimaafkan, enggak ada masalah. Jangan jadi orang kena was-was, yang was-was itu sebetulnya kena gila. Baik muntah dengan sengaja, selesai. Kemudian setelah itu, bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama ini kami di dalam majelis mulia, kita hanya bicara tentang suami istri. Suami istri, biarpun sebetulnya dengan zina juga batal. Cuman itu bukan masuk bagian orang-orang ahli iman. Zina bagaimana? Sama batal puasa. Jadi bersenggama dengan halal, atau senggama haram, atau dengan binatang, sama. Seorang laki-laki menggauli binatang, batal lah puasanya. Atau seorang perempuan digauli binatang, batal lah puasanya. Bersenggama, biarpun tanpa keluar mani. Senggama dok sudah. Nah, makanya sekarang ukuran membatalkan puasa itu bagaimana bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita. Bagi kaum laki-laki dianggap membatalkan puasa, ini majelis mulia, tolong diangkat wibawa majelis, tidak boleh dijadikan bahan guyonan. Bagi kaum laki-laki sudah dianggap puasanya batal jika dia telah memasukkan, mohon maaf, kepala kemaluannya ke wilayah lubang. Memasukkan kepala kemaluan saja sudah batal puasanya. Itu. Bagi wanita, yang membatalkan puasa adalah sama seperti tadi bab yang pertama. Jika kemasukan sesuatu yang lebih daripada tempat yang biasa dibersihkan dengan perut jemari waktu jongkok. Ingat gitu kan yang tadi? Jadi kalau ternyata masuknya melebihi dari wilayah tersebut, maka itu sudah batal puasanya. Wilayah wanita. Kan ingat wanita kalau mencucikan dari bekas air kencing kan cukup dengan perut jemari. Maka di wilayah tersebut biarpun terbuka saat ia jongkok, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih ke dalam, maka batallah puasanya. Ini yang perlu diwaspadai adalah, mohon maaf, suami istri, bercumbunya suami istri tidak membatalkan puasa, akan tapi jika, ini kadang-kadang tidak paham seorang istri, jika jemarinya suami masuk ke wilayahnya sang istri, batal, bukan karena urusan senggama. Urusannya apa? Memasukkan suatu ke lubang depan, hati-hati. Kadang seorang suami yang iseng tiba-tiba menyentuh wilayah tersebut, jemarinya dimasukkan ke tempat istrinya, batallah puasanya sang istri. Selesai. Dengan sengaja sadar dia. Ingat. Tapi kalau enggak sadar, di puasa pertama suami istri bagi-bagi hubungan suami istri. Setelah selesai baru sadar kita puasa, mengucapkan alhamdulillah, kita rezeki katanya. Kenapa? Dalam keadaan dia tidak sadar. Sama yang kemarin sarapan pagi, puasa di pagi hari, hari pertama kan enggak pernah puasa. Pagi harinya langsung makan dua piring. Setelah dua piring diingatkan sama ibunya, Neng kamu kan puasa. Astagfirullah. Astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buahnya. Alhamdulillah. Makan tetap puasanya sah. Karena tidak sengaja dan tidak sadar. Sama hubungan suami istri pun demikian. Spesial hubungan suami istri dosa besar. Kena kafarah, kafarah jima itu berat sekali. Memerdekakan budak kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak memberi makan 60 orang. Jadi berat sekali nanti kalau masalah apa? kafaroh dan dosa besar. Selesai di sini. Kemudian, biar singkat karena ini sudah yang penting sudah paham. Masukkan ke lubang depan. Keluar mani dengan sengaja. Biarpun tanpa senggama. Jika engkau dalam tidurmu bermimpi basah, kemudian waktu bangun betul-betul ada mani di celana kita, maka tidak batal puasa. Karena apa? Dalam keadaan mimpi. Yang batal adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Baik dengan cara yang halal atau yang haram. Yang halal apa? Seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya. Halal, tapi dosa karena puasa di bulan Ramadhan. Sama seorang istri begitu juga. Yang haram mengeluarkan mani dengan sengaja haram adalah seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram dan batal puasa. Ya. Tapi kalau seorang, ini masalah fikih. Kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya istri, maka itu tidak batal. Atau sebaliknya. Seorang istri mengeluarkan air mani dengan tangan suaminya. Kenapa? Karena istri bisa digunakan bersenang-senang sekujur tubuhnya. Sama seorang laki-laki bisa digunakan untuk bersenang-senang oleh seorang istri sekujur tubuhnya. Baik. Ini adalah keluar mani dengan sengaja, sadar dengan sengaja, batal puasanya. Tapi kalau enggak sadar, itu mimpi basah. Tiba-tiba keluar mani beneran, maka itu tidak batal. Karena tidur. Dapat berapa? 4. Sekarang 5. Allah kan adil. Yang lain puasa, enggak puasa. Enak enggak? Enak. Yang lain puasa, dia enggak puasa. Enak. Baik. Haid membatalkan puasa. Atau melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Itu tadi contoh. Puasa dia, sudah hamil tua, Masya Allah masih rajin puasa. Seorang wanita itu nifasnya adalah biasanya 20 hari. Ternyata betul, di melahirkan anak yang kedua itu betul 20 hari berhenti. Pas Ramadan, okelah. Karena sudah berhenti, maka dia berpuasa. Setelah berpuasa, tiba-tiba darahnya keluarlah. Lagi dianggap batallah puasanya. Kurang lebihnya seperti itu contohnya. Cuman untuk nifas ini hampir tidak ada. Habis melahirkan langsung puasa, hebat banget tuh orang. Cuman yang jelas disebutkan nifas membatalkan puasa. Selesai. Dapat tinggal berapa? Tinggal 2 lagi. 1-1 ini bisa. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu membatalkan puasa. Cuman hilang akal ada 3 martabat. Berat, sedang, dan ringan. Yang berat adalah gila. Orang gila, biarpun sebentar batal puasanya. Orang sehat ngomong begini, tiba-tiba juga gila. Nggak tahu gimana nyontohkan gila. Ya gila sudah, hilang akal. Batal puasanya. Gila dia itu. Batal puasa. Biarpun sebentar gilanya. Dia puasa sadar baca Al-Quran dan sebagainya. Tiba-tiba gila sebentar, batal puasanya. Jelas, ini martabat hilang akal yang pertama. Biarpun sebentar puasanya akan batal. Yang kedua, hilang akal seperti pingsan, ayan, mabuk. Mabuknya mabuk gak sengaja nih. Tiba-tiba nyium bau apa langsung mabuk. Mabuk minum apa itu. Nyium bau, pusing. Mabuk. Pingsan, ayan. Nah, ini untuk martabat yang kedua ini, hilang akalnya membatalkan puasa dengan catatan pingsannya sehari penuh. Full pingsan. Akan tapi jika dia sempat sadar di siang hari, biarpun hanya sebentar, maka puasanya sah. Kebalikan gila. Kalau gila, biarpun sebentar gilanya akan batal. Tapi kalau pingsan, asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur, kekenyangan kali, habis sahur pingsan dia. Waduh, sudah niat. Pingsan gak bangun-bangun, ya Allah, dibangun gak bisa. Jam 11 siang, dia siuman sadar dia. Tanya temannya, jam berapa ini? 11 siang, 11 kaget, pingsan lagi. Sampai Isya. Isya baru bangun, jam berapa? Isya mas, wah sudah waktu buka. Buka dia. Sah puasanya, kenapa? Dia sempat sadar, biarpun sebentar. Tapi pingsan habis sahur, sadar-sadar Isya, sah enggak? Enggak sah, karena seharian penuh pingsan. Termasuk pingsan adalah mabuk dan ayan. Sama contoh. Baik, hilang akal yang ketiga, tidur. Tidur itu menghilangkan akal, tapi tidak batal puasa. Biarpun seharian penuh. Habis sahur tidur, ketiduran. Tidurnya sembunyi lagi, jadi gak ada yang tahu. Setelah tidur, bangun-bangun, Isya. Wah, puasanya sah gak? Sah, karena apa? Dia tidur biarpun sehari penuh full, maka puasanya tetap sah. Sholatnya gimana? Ini bab puasa bukan bab sholat. Sholatnya harus diqadha nanti. Bab puasa. Jadi selesai. Hilang akal ada tiga martabat. Yang kelima, yang kesembilan yang membatalkan puasa, ini panjang ilmunya. Murtad. Keluar dari iman. Kalau orang murtad, dianggap puasanya tidak sah. Murtad ada sebab-sebabnya, menyembah berhala, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, banyak sebab. Kalau ingin tahu tentang sebab-sebab orang murtad, baca Muqaddimah kitab Sulam Taufik, itu menarik sekali. Atau Al-I'lam Yukwati Al-Islam. Al-I'lamnya kayak Ibnu Hajar Al-Haytami punya buku tentang apa sih yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman. Atau yang ringan dimulai dari membaca kitab Sulam Taufik. Muqaddimahnya itu menjelaskan tentang sebab-sebab orang murtad. Memusuhi Nabi murtad, mencaci Nabi murtad, masih banyak. Kalau sudah murtad, puasanya batal, tidak sah. Dan dosa di hadapan Allah, orang murtad habis pahalanya. Sudah selesai yang membatalkan puasa. Baik, sampai di sini insya Allah besok bisa masuk kepada apa? Bab toharoh. Puasa sudah oke, sudah jelas. Diulang, yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan suatu ke salah satu lubang lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, buang air. Kemudian muntah dengan sengaja. Yang kedua. Ketiga, empat, bersenggama dengan sengaja tanpa biarpun tanpa keluar. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan. 8, hilang akal. 9, baik. Ini harus yakin, gak perlu ragu-ragu. Kadang pertanyaan yang bikin ragu, pertanyaannya itu adalah sebenarnya dia tidak sadar ilmunya. Pertanyaan misalnya, pernah sakit mata dikasih obat? Kemudian ngerembes pai di tenggorokan kan? Baik banget. Gimana hukumnya memasukkan sesuatu ke lubang mata? Pahit. Kan kamu jadi ragu nih? Baru belajar, tidak batal. Enggak boleh ragu belajar. Ada yang bengong, lihat Buya tapi mulutnya enggak bergerak. Bengong. Memang Buya tadi nyebut mata, ada enggak? Ya, harus yakin dong belajar, jangan bengong nak ya. Hei putri yang soleha, yang lihat Buya kok bengong? Berarti kamu enggak paham nak. Paham dong. Kan Buya enggak ngomong mah. mata. Tapi kok pahit? Dan memang kita ini bukan botol. Di setiap ada ini ada ruang apa namanya pori-porinya. Kecuali botol gak tembus kan gitu. Memang kamu botol. Ya kalau ditetesin di sini ngerembes itu wajar. Ya enggak? Memang ini botol, kasih botol begini plastik sehingga gak turun begitu. Enggak ada. Dan mata di atas tenggorokan kan begitu. Kalau yang kamu obati borok di kaki yang enggak kerasa di tenggorokanmu. Memang di atas ya turun ke tenggorokan. Dalam madhab Syafi'i tidak bah. Ada pertanyaan kadang macam. Maka kalau begitu boleh engkau makan es krim di siang hari bulan Ramadan atau makan sambal lewat mata. Enggak batal, jelas ya. Ada pertanyaan lagi, gimana hukumnya suntik? Saya lagi demam disuntik. Memangnya apa? Suntik kan masukkan ke dalam pertanyaannya. Lewat mana sih? Lewat muka, mulut? Bukan, batal enggak? Enggak batal. Kalau mau sehari suntik 100 kali silakan. Jadi kita perlu faham dulu. Jangan hanya sekedar ngafal saja, faham. Suntik di lengan, di paha, tidak batal. Untuk pengobatan, karena bukan memasukkan ke lubang. Dan lima, harus jelas dalam belajar fikih itu enggak boleh setengah-setengah. Ini saja, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar ya. Berikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, beri kepada kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan terimalah amal kami. Mudahkan kami melakukan segala kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang makasih. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami lahir, batin, dunia, akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon jauhkan di bulan mulia ini kami dari segala malapetaka lahir, batin, dunia, akhirat. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.